Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang sahabat, maka tidak ada sahabat yang lebih mulia daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar adalah orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia termasuk orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam. Di antara laki-laki yang masuk ke dalam Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an juga termasuk orang yang banyak menjadi jalan, pintu-pintu hidayah bagi masuknya para sahabat besar ke dalam agama Islam. Luar biasa jasa yang diberikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang percaya, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, manakala banyak orang tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang ragu, banyak orang yang tidak percaya. Mereka datang kepada Abu Bakar radhiyallahu an menyampaikan apa yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan peristiwa Isra. Tapi apa jawaban Abu Bakar radhiyallahu an? Awaqad qala dhalik? Apakah hal itu disebutkan, dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengatakan na'am, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar menegaskan la in kana qala dhalik laqad sadaq. Dengan tegas Abu Bakar mengatakan selama hal itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka benar adanya. Tidak mungkin dia berdusta, tidak mungkin dia berbohong. Sejak saat itu Abu Bakar radhiyallahu an disebut dengan As-Siddiq. Inilah sosok Abu Bakar radhiyallahu an. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kita tahu bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an mengorbankan keluarganya, dirinya, hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar yang menyertai beliau. Abu Bakar memobilisasi keluarganya, putrinya Asma binti Abi Bakar, putranya Abdullah bin Abi Bakar, bahkan pelayannya Amir bin Fuhairah, semuanya ikut serta dalam membantu proses hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pula yang memberikan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala umat Islam membutuhkan pasokan dana yang sangat besar, Abu Bakar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan seluruh hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mada tarakta li ahlik? Mada tarakta li ahlika ya Abu Bakar? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar?" Abu Bakar radhiyallahu an dengan tegas tanpa keraguan sedikit pun beliau menjawab, taraktu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Abu Bakar radhiyallahu an orang yang luar biasa istimewa. Dalam satu kesempatan ikhwatal iman rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan 8 pintu surga, kemudian beliau mengatakan man kana min ahli salah du'ya min babi salah, wa man kana min ahli sadaqah du'ya min babi sadaqah, wa man kana min ahli jihad du'ya min babi jihad, wa man kana min ahli siyam du'ya min babi siyam au min babi rayyan. Rasulullah mengatakan orang yang tekun melaksanakan salat akan dipanggil dari pintu salat. Orang yang tekun melakukan sedekah, selalu bersedekah sepanjang hidupnya, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan orang yang selalu melakukan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan orang yang rajin berpuasa akan dipanggil dari pintu puasa. Ikhwatal iman, perhatikan, ketika Abu Bakar mendengarkan penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, Abu Bakar merasa seolah-olah beliau tidak puas dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu surga "Ya Rasulullah, apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam?" "Ajal wa huwa anta ya Abu Bakar." "Betul, dan orang tersebut adalah engkau wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu." Luar biasa Abu Bakar radhiyallahu anhu, semangatnya dalam beramal, semangatnya dalam melakukan amal-amal saleh. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada para sahabat. Rasulullah bertanya, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa yang hari ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, "Ana ya Rasulullah." Di antara sekian sahabat, hanya Abu Bakar yang menjawab, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Man tabi'a minkumul yawma janazah?" Siapa di antara kalian yang mengantarkan jenazah pada hari ini? Kembali Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Man at'ama minkumul yawma miskinan?" Siapa yang memberikan makan kepada fakir miskin hari ini? Abu Bakar kembali mengatakan, "Ana ya Rasulullah." "Wa man 'ada minkumul yawma maridan?" Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ma ijtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah." Kalau amal-amal tersebut berkumpul pada seseorang, maka pasti orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah jaminan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak Abu Bakar adalah orang yang begitu bersemangat dalam berkorban di jalan Allah, dalam beramal, dalam memberikan sesuatu untuk Islam dan kaum muslimin sampai akhir hayat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dipercaya oleh Rasulullah adalah Abu Bakar. Ketika itu Rasulullah mengatakan di saat-saat akhir hidupnya, "Inna min amanin nasi fi suhbatihi aliyya wa mali." Orang yang paling banyak berjasa kepadaku dalam menemaniku, dalam memberikan hartanya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah Abu Bakar. Karena itu Rasulullah mengatakan, "Lau ittakhadtu khalilan ghaira rabbi, lattakhadtu Abu Bakrin khalili." Kalau seandainya aku akan mengambil kawan dekat, kekasih selain Allah, maka kekasih tersebut adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga Rasulullah mengatakan, sejak saat ini semua pintu menuju masjid tertutup kecuali pintu rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki kedudukan istimewa, bahkan beliau yang diperintahkan untuk menjadi imam menggantikan posisi Rasulullah sesudah Rasulullah sakit menjelang kematiannya atau menjelang wafatnya. Ini menunjukkan kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ikhwatal iman rahimakumullah, kita bisa mencintai, meneladani dan mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sosok besar yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.